Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak. Telah berusaha payah untuk membersihkan rumah. Telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan. Telah berusaha payah untuk ya mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang salehah memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias, mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti ya mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik? Ya, kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.